Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan wujud nyata kesejahteraan yang diberikan oleh negara bersistem welfare state kepada publik yang tinggal di negaranya, mulai dari jaminan sosial sejak bayi, penyediaan sarana publik yang lengkap serta memadai hingga jaminan pengobatan gratis umur hidup. Menurutnya, semua langkah itu bisa dilakukan oleh negara welfare state, diantaranya melalui sistem pajak progresif dan upaya penciptaan keseimbangan pendapatan bagi seluruh publik di negara itu. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah keseimbangan pendapatan yang Bapak maksud adalah kesenjangan antara jabatan terendah dan tertinggi diatur oleh pemerintah? Iya, misalnya contohnya dari penghasilan aja. Kalau upah pegawai, katakanlah staf dari gaji yang terendah di sebuah perusahaan sampai gaji yang paling atas, presiden direkturnya misalnya, itu kalau di negara-negara liberal 1 banding 200, jaraknya jauh gitu. Tapi kalau di negara-negara welfare state kayak gitu, itu dari upah yang paling bawah sampai yang gaji yang paling tinggi itu jaraknya dekat gitu. 1 banding 15, 1 banding 20 gitu. Yang makin tambah kaya makin dipotong banyak untuk publik gitu. Kalau misalnya petani profesional, ya udah mereka memilih pindah. Dia penghasilannya berkali-kali lipat, mendingan dia pindah ke Amerika. Lantas apakah pajak progresif juga diterapkan kepada sektor swastanya, Pak Her? Nah, kalau swasta ya, perusahaan gitu, kalau pajak progresif dia diterapkan dengan sistem kelas-kelas kayak gitu. Nah, seperti apa misalnya kelas-kelas itu, Pak Her? Misalnya, ya, kalau penghasilannya sampai 10 ribu setahun, dia kategori pajaknya paling rendah. Misalnya 10 ribu, dia hanya bayar 5%. Tapi 10 ribu lebih 1 rupiah sampai 20 ribu, pajaknya itu 10%, 2 kali lipat gitu. Yeah. Nah, sehingga kebanyakan kalau penghasilan perusahaan itu sampai 11 ribu, yang 1 ribu dia buang ke lembaga sosial, ke kegiatan sosial, ke charity gitu, sehingga dia nggak kena pajak. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.